Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala. Kitabul Fadail bab yang ke-22. Kitabul Fadail bab yang ke-22 yang berbunyi bab Tibu irqin nabiyyi atau arakin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wattabarruku bihi, bab harumnya keringat nabi. Ini yang nanti akan saya koreksi ya. Ya Pak, bahasa Indonesianya itu nanti saya akan koreksi. Babu tibi arakin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wattabarruku bihi, bab harumnya keringat Nabi SAW dan mengambil berkah darinya, ya, mencari berkah dari keringat Nabi. Dalam bahasa Arabnya, antara bab 21 dengan 22 sekarang ini berbeda, ya, tetapi dalam bahasa Indonesia hampir sama, apalagi di bagian awal, ya, 21 bab harumnya keringat Nabi SAW, bab 22 harumnya keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama kan? Sebenarnya berbeda. Bab 21 itu bukan keringat secara spesifik. 22 yang 22 itu yang keringat khusus. Ya. Kalau yang 21 itu harumnya nabi. Ya. Ya, harumnya nabi. Baik itu keringatnya, jas badannya. Ya, karena di bab kedua yang 21 itu tibu raihatin nabi, bukan arak. Tibu tayyibu atau tibu raihatin nabi, harumnya bau nabi. Jadi bau tubuhnya harum. Kalau yang 22 khusus keringatnya. Ada perbedaan? Ada. Yang 22 spesifik itu keringat, yang 21 umum. Ya. Tubuhnya semuanya harum. Ya, semuanya harum. Jadi untuk 22 ini lebih mengarah kepada keringat, dan memang itu makna arak. Sementara tadi raiha, harumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dalam bahasa Arabnya. Sementara dalam terjemahannya hampir sama. Tidak bisa kita bedakan untuk bagian awal. Harumnya keringat Nabi, di sini juga harumnya keringat Nabi. Jadi untuk 21 bisa jadi kita hilangkan keringat, jangan dihapus, dihilangkan, coba harumnya Nabi. Ya, harumnya Nabi itu 21. Harumnya Nabi. Ya, umum. 22 tepat harumnya keringat. Harumnya keringat Nabi. Itu mungkin yang membedakan versi terjemahannya. Untuk 21, harumnya Nabi SAW. Atau harumnya aroma Nabi. Ya. Atau harumnya bau Nabi SAW. Sementara yang 22 sekarang ini, harumnya keringat Nabi. Itu yang membedakan bila kita lihat bahasa Arabnya. Kalau mengambil berkah sama. Ya, dari harumnya juga diambil berkah, dan juga dari harum keringatnya secara khusus diambil berkah. Kita baca hadisnya untuk bab yang ke-22, hadis nomor 6003. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Hashim yakni bin Al-Qasim an Sulaiman an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu an qala dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala indana fa'ariq وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. Ini kisah yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Ya, Anas bercerita, dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah kami, maksudnya berkunjung. Dan Ummu Sulaim kerabat Nabi, ibunda Anas, mahram Nabi. Ya, Ummu Sulaim mahram Nabi. Maka biasa saja dia tidur, dan bahkan dalam riwayat yang akan kita baca dia tidur di tempat tidurnya Ummu Sulaim. Ya. Kata Anas, masuk kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faqala, apa artinya faqala? Maka berkata, ya. Ya, tetapi di sini bukan itu maksudnya. Jadi qala di sini maksudnya adalah yang masdarnya, yang belajar bahasa Arab, qailula, tidur siang. Qala, kalau yang berkata, qala yaqulu. Ya, itu berkata. Di sini qala yaqilu. Ya, qala yaqilu qailulatan, tidur siang. Istilah tidur siang sebelum zuhur yang ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa Arabnya qailulatun. Yang asal kata kerjanya qala yaqilu qailulah. Kalau tadi yang kalau yang berkata qala yaqulu qaulan. Ya. Jadi faqala indana, maka beliau tidur qailulah di rumah kami. Cerita Anas. Ya. Fa'ariqa, maka Nabi berkeringat. Biasa orang tidur, apalagi tidak ada sarana pendingin, apalagi di negeri Arab sana, maka Nabi berkeringat. Waja'at ummi, kata Anas, datanglah ibuku Ummu Sulaim. Biqaruratin, membawa botol. Ya, qarurah, botol. Itu yang kemarin kita baca, ruwaidaka ya anjasah, ya, rifqan bil qawarir. Qawarir itu jamak dari qarurah. Qaruratun qaruratani qawariru. Ya, dalam surat Al-Insan, qawarir. Ya, yang ada di surga. Jadi Nabi Ummu Sulaim membawa qarurah. Ya, botol kecil yang biasa digunakan untuk menyimpan minyak-minyak wangi. Ya. Faja'at ummi wa ja'at ummi biqaruratin faja'alat taslitul araq. Maka beliau di sini apa artinya taslit? Ya, dia di apa? Keringat yang itu bagaimana dia bisa masuk ke dalam botol, itu yang dilakukan oleh Muslim. Bisa jadi di keruknya, kemudian mengumpul, kemudian dimasukkannya ke dalam botol tadi. Taslitu dalam uraian Nawawi, tamsahuhu wa tutbi'uhu bil mashi. Diusap. Mengumpulkan keringat tersebut yang menyeka, ya, menyeka keringat kan berkumpulnya kalau digini kan, kalau keringat kita menyeka keringat berkumpul, dan itu yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, kemudian dia masukkan ke dalam botol tersebut, ya, faja'ala taslitu al-araqa fiha fi qarura, fastaiqadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi terbangun, faqal dan berkata, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in, apa yang kamu perbuat ini? Qalat, kata Ummu Sulaim, hadza araquka. Ini adalah keringatmu. Naj'aluhu fi tibina. Ya, kami jadikan wangi-wangian kami. Ya, maksudnya keluarganya. Naj'aluhu, kami jadikan dia fi tibina, dalam wangi-wangian atau wangi-wangian kami. Wa huwa min athyabit tib. Apakah ini perkataan Ummu Sulaim atau perkataan Anas? Kemungkinan kedua-duanya ada. Ya. Bisa jadi ini lanjutan dari perkataan Ummu Sulaim. Kami jadikan sebagai wangi-wangian kami, dan dia wangi-wangian yang paling wangi. Atau Anas yang bercerita bahwa ya, keringat Nabi yang dikumpulkan oleh Ummu Sulaim itu, karena termasuk dia yang memanfaatkannya, karena anaknya Ummu Sulaim, dia mengatakan keringat Nabi itu adalah parfum yang paling harum. Ya. Keringat Nabi yang dikumpulkan tadi sangat luar biasa wanginya. Ini yang kemarin kita jelaskan bahwa di antara keutamaan Nabi adalah badannya wangi. Ya, tanpa memakai wangi-wangian pun wangi. Ya. Jadi keringatnya wangi, tanpa menggunakan wangi-wangian keringatnya wangi. Maka kata Ummu Sulaim atau Anas di sini mengatakan, mereka mengatakan min athy wa huwa min athyabit tib, ya, sehingga ia menjadi minyak wangi yang paling bagus atau yang paling wangi. Ya, itulah hadis yang pertama yang menjelaskan tentang wanginya keringat Nabi, kemudian mengambil berkah dengan dijadikan wangi-wangian keluarga Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Kemudian yang berkenaan dengan apa kesimpulan dalam hadis ini, itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi halaman 855, ya, di atas sebelumnya telah dijelaskan bahwa Ummu Sulaim adalah mahram, kerabat yang haram dinikahi bagi Nabi SAW. Dalam penggalan hadis ini terdapat pelajaran penting, antara lain boleh datang ke rumah kerabat perempuan dan tidur di rumahnya. Di samping itu, hadis ini juga menerangkan bolehnya tidur di atas tikar yang terbuat dari kulit binatang yang telah disamak. Ini hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga, ya. Hadis yang ketiga di bawah bab ini. Tetapi yang kita ambil adalah bolehnya tidur di rumah kerabat perempuan. Ya. Bolehnya tidur di rumah kerabat perempuan, dan dalil dan hadis ini juga menunjukkan bahwa Ummu Sulaim adalah mahram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang kedua, 6004. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad ibn Rafi', قال حدثنا حجين ابن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ini kemenakan tiri Anas, ya, muridnya Anas di sini adalah Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Kemenakan tiri itu anak dari saudara tirinya, karena Abu Talha itu ayah tirinya. Ya, Anas, Abu Talha anak ayah tiri Anas, ya, suami dari ibunya Ummu Sulaim, dan Abu Talha memiliki anak namanya Abdullah. Ini saudara tiri, ya, saudara seibu. Kemudian Abdullah punya anak. Ini yang berguru kepada paman tirinya, yaitu Anas bin Malik. Qal, kata Anas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulu baita ummi Sulaim. Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Sulaim, fayanamu ala firasiha. Itu yang tadi kita isyaratkan bahwa beliau tidur di tempat tidurnya Ummu Sulaim. Ya. Bisa jadi ini karena kondisi rumah ketika itu tidak memiliki kamar yang banyak, ya, satu rumah satu kamar, sehingga tidak ada kamar untuk tamu. Makanya ketika Nabi masuk ke rumah Ummu Sulaim yang merupakan kerabatnya dan bahkan mahramnya, dia sah-sah saja tidur di tempat tidur mereka. Ya, atau bisa jadi yang dimaksud bukan kamar tetapi alas, alas tidur. Ya, alas tidur milik mereka. Karena kurangnya kekurangan, ya, perkakas rumah, perabot rumah, sehingga mereka menyiapkan tempat tidur untuk Nabi milik mereka sendiri, ya, kasur mereka atau alas tidur mereka yang disediakan untuk tempat tidur Nabi SAW. Walaysat fihi, ketika itu Ummu Sulaim tidak ada. Ya, walaysat fihi, Ummu Sulaim tidak ada. Ketika Ummu Sulaim tidak berada di rumah. Ya. Qal, kata Anas, faja'at dhata yawmin, faja'a dhata yawmin, fanama ala firasiha. Berarti peristiwa ini bukan satu kali, tetapi lebih dari satu kali. Makanya dia bercerita, Anas bercerita, Nabi SAW datang, Ummu Sulaim tidak ada, maka dia tidur di tempat tidur mereka. Dan suatu hari datang dan melakukan hal yang sama. Fanama ala firasiha. Fa'utiyat, maka didatangkanlah Ummu Sulaim. Mungkin dipanggil, ya. Faqila laha, hadzan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nama fi baitiki ala firasyiki. Disampaikan kepada Ummu Sulaim, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahmu tidur di tempat tidurmu. Qal, faja'at. Maka datanglah Ummu Sulaim. Ya, setelah diberitahukan keberadaan Nabi di rumahnya dan tidur di tempat tidurnya. Dan ketika dia datang tiba, waqad ariqa, Nabi ketika itu yang sedang tidur berkeringat. Wastanqa'a araquhu ala qit'ati adimin ala al-firas. Dan apa? Keringat Nabi itu menempel di alas tidurnya, qit'ata adim. Itu potongan kulit. Ya, jadi alas tidurnya itu dari kulit. Kulit yang disama dijadikan tempat alas tidur, jadikan sebagai alas tidur. Dan keringat Nabi itu biasanya kalau kulit yang bukan bulu, sama dengan tikar-tikar plastik sekarang ini kan membasahi dan terjadi mungkin mengumpul di lantai alas tidur tersebut. Ya. Alaqit ati adimin alal firas fafatahat abi ati dataha. Ya. Maka Ummu Sulaim membuka tempat perhiasannya, tempat menyimpan perhiasan-perhiasan, minyak-minyak wangi. Jadi dibuka kemudian diambil salah satu tempat minyak wanginya, kemudian dimasukkan keringat Nabi ke dalamnya. Faja'alat tunashifu dhalikal araq fata'asiruhu fi qawaririha. Ya. Kemudian Muslim datang ke rumahnya dan melihat keringat Nabi SAW bercucuran. Keringat beliau tersebut telah berkumpul di atas sepotong kulit binatang. Ya, maksudnya tadi alas tidur. Ya. Yang telah disamak di atas kasur. Maka Ummu Sulaim pun membuka kotak perhiasannya. Kemudian menyeka keringat Nabi SAW itu dengan menggunakan handuknya. Ya. Berarti banyak sekali diseka dengan handuk, kemudian kan basah, kemudian diperas, ya, dari situ nanti dimasukkan ke dalam botol minyak wangi, ya. Setelah itu ia memerasnya dan memasukkannya ke dalam botol-botol kepunyaannya, ya. Fafazi'an Nabi SAW, maka Nabi tersentak. Faqala ma tasna'ina ya Ummu Sulaim, apa yang engkau perbuat wahai Ummu Sulaim. Faqalat ya Rasulullah narju barakataha. Ini jelas, ya. Kalau tadi untuk jadikan sekedar wangi-wangian dalam lafaz hadis yang pertama, kalau di sini bukan hanya sekedar berwangi-wangian dengan keringat Nabi tetapi mengambil berkah. Ya. Faqalat ya Rasulullah, narju barakatahu. Kami berharap keberkahannya. Li sibyanina, untuk anak-anak kecil kami. Qala, kata Nabi, dan ini rekomendasi Nabi. Ya. Kalau seandainya itu tidak dibenarkan, maka Nabi akan mencegah. Justru bukan hanya sekedar mendiamkan, tetapi Nabi mengatakan asabti. Apa artinya asabti? Tepat yang engkau perbuat. Ya. Engkau benar atau tepat yang engkau lakukan. Ya, jadi rekomendasi yang luar biasa. Dan kita pada kesimpulan Imam Nawawi bahwa ini diantara dalil bolehnya mengambil berkah dari orang-orang saleh, ya, pada halaman 839, ya, sebelumnya kita berikan catatan di sana, ya, bahwa ini hanya kekhususan Nabi, dan dalil kekhususannya juga telah kita uraikan ketika itu, bahwa para sahabat yang melakukan ini kepada Nabi tidak pernah melakukannya kepada selain Nabi dari sahabat-sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sisa 10 orang yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Waqqas, Jabir bin Talha bin Ubaidillah, ya, Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Tidak ada mereka lakukan. Ya. Dan mereka hanya melakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keumuman yang dinyatakan oleh Imam Nawawi itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Kalau diperbuat kepada Abu Bakar berarti terbuka keumumannya, dan itu tidak terjadi. Ya, sama hal dengan ini, keringat hanya keringat Nabi saja, dan ini bukan dalil untuk mengambil keringat siapapun juga selain Nabi, karena yang pertama keringat mereka bau, keringat Nabi SAW sebagaimana jelaskan kemarin oleh Jabir Samura, keringatnya seperti apa? Mutiara, ya, bentuknya saja menarik. Kemudian aromanya athyabut thib, kata Anas atau kata Ummu Sulaim tadi, hadis yang pertama, wa huwa min athyabit thib, lebih harum dari segala minyak-minyak harum, keringat Nabi SAW. Ya. Kemudian kita kemarin juga menjelaskan bahwa membacakan perkataan Al-Qadhi Iyad bahwa Nabi SAW di samping baunya harum, badannya harum, keringatnya harum, dia juga sering memakai minyak wangi. Ya, untuk berlebih-lebihan dalam mempersiapkan diri agar tetap wangi ketika berjumpa dengan malaikat Jibril, ketika hendak menerima wahyu, mempelajari Al-Quran, ya, berwangi-wangian untuk menerima wahyu, kemudian untuk berkumpul dengan orang-orang yang saleh, berwangi-wangian. Ini yang disimpulkan dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi narju barakatahu, perkataan Ummu Sulaim ini, kami berharap keberkahannya. Ini hanya untuk khusus untuk keringat Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan asabti, apa yang kamu lakukan itu tepat, benar. Ya. Itu yang berkenaan dengan hadis ini. Kemudian adanya tempat penyimpanan perhiasan di masa dahulu. Kalau kita kan besar isinya emas saja. Wanita-wanita menyimpan kotak besar isinya emas. Kalau dahulu juga ada tempat perhiasan yang isinya mungkin minyak wangi dan yang lain-lainnya, untuk seorang istri berwangi-wangian untuk suaminya. Ya. Nah, jadi dia ketika melihat keringat Nabi, maka dia berinisiatif untuk mengumpulkan keringatnya dan menambahkan, mencampurkan dengan minyak wangi yang sudah ada, ternyata harumnya luar biasa. Ya. Itu campuran yang tidak ada duanya di dunia. Campuran minyak wangi yang membuat minyak wangi itu seharum-harumnya, yaitu keringat Nabi SAW, dan tidak ada duanya di dunia ini. Ya. Itu hadis yang kedua. Kita lanjutkan hadis yang mana? Ya, itu yang tadi saya ingatkan juga, ya, untuk orang saleh. Ya, saya memberikan ulasan tidak didukung oleh dalil. Justru dalil bertentangan. Kalau seandainya memang itu kesimpulannya, maka orang yang paling soleh setelah Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Tidak ada satupun dalil yang menjelaskan mereka mengambil berkah dari Abu Bakar yang manusia termulia setelah Nabi SAW, yang paling bertakwa setelah Nabi SAW. Ya. Tidak didukung oleh dalil. Jadi keumuman yang disimpulkan oleh Nawawi dalam ungkapan tadi, 3-4 ya? Ya. Ya. Ya, mencari keberkahan dengan bekas-bekas barang yang disentuh tangan kata-kata orang-orang soleh ini yang kita catat, yang kita berikan ulasan bahwa tidak didukung oleh dalil dan perbuatan-perbuatan mereka yang mengambil berkah dari Nabi. Ya. Tidak didukung. Mereka hanya mengambil berkah dari Nabi SAW. Kemudian yang kemarin juga tentang masalah rambut, masalah apa, para sahabat ketika berhadapan dengan generasi setelah mereka, tabi'in, yang mereka pusatkan perhatiannya adalah menyampaikan sunnah Nabi. Menyampaikan sunnah Nabi. Kita tahu bahwa mereka ketika Nabi potong rambut, ya, para sahabat berada di sana, dan orang-orang awam para sahabat juga ada di sana. Dan mereka tidak membiarkan sehelai rambut pun yang jatuh ke tanah. Jadi mereka ambil. Dan ketika tiba masa generasi tabi'in, tidak ada yang mereka mengatakan, oh saya punya rambut Nabi, saya punya rambut Nabi. Tidak ada. Padahal jelas-jelas rambut Nabi yang ada mereka. Yang mereka justru sebarkan sunnah Nabi. Yang mereka sampaikan kepada generasi setelahnya adalah hadis-hadis Nabi SAW. Ajaran Nabi. Adapun apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, mereka tidak berkoar-koar, tidak menggembar-gemborkan. Menunjukkan mereka, memperhatikan bahwa yang sebenarnya yang terpenting adalah keberkahan tuntunan Nabi. Ya, keberkahan yang jauh lebih daripada hanya sekedar sehelai rambut Nabi SAW. Ya. Nah, sama halnya dengan tadi, bahwa orang-orang mengambil berkah dari apa yang disentuh oleh tangan orang-orang soleh, ini tidaklah pada keumumannya dan hanya pada Nabi SAW, karena para sahabat yang melakukan itu kepada Nabi tidak melakukannya kepada siapapun setelah Nabi meninggal dunia. Ya. Mereka tidak datang kepada Abu Bakar untuk, sebagaimana yang kita pelajari, untuk membawa. Ini yang melakukan adalah pembantu-pembantu, orang-orang biasa. Ya. Setelah selesai sholat subuh, setelah terbit matahari, mereka datang membawa bejana-bejana untuk Nabi memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Setelah Nabi meninggal dunia, tidak ada satupun yang mereka lakukan kepada Abu Bakar. Ya. Karena mereka yakin ini hanya kekhususan Nabi SAW. Jadi kita hanya memberikan catatan untuk ungkapan Nawawi tadi, bahwa ini tidak didukung oleh bukti-bukti dan dalil dari perbuatan para sahabat Nabi SAW yang melakukannya kepada Nabi SAW. Ya. Baik, hadis yang ketiga di bawah bab yang ke-22, 6005. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala haddathana Affan bin Muslim, qala haddathana Wuhayb, qala haddathana Ayyub. Saya teringat satu ya, bahwa kita dalam menuntut ilmu tidak mengajarkan taklid. Tidak mengajarkan taklid buta tanpa dalil. Ya. Karena yang menjadi tuntunan kita adalah Al-Quran dan Hadis, dan berpedoman kepada pemahaman generasi terbaik umat ini. Dan kita menghormati, memuliakan para ulama. Bukan ketika kita mengetahui bahwa ada kekeliruan dalam ungkapan Imam Nawawi, lalu Imam Nawawi di mata kita sudah jatuh, tidak ada gunanya. Manusia yukhti wa yusib. Manusia bisa jadi salah, bisa benar ya. Ya. Kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad, kata Imam Malik. Setiap orang pendapatnya bisa diterima, bisa tidak. Illa sahiba hadal qabr. Kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak mengajarkan taklid. Ya, bila mana memang tidak didukung oleh dalil, maka kita tidak akan menerima siapapun yang mengatakan. Siapapun yang mengatakan. Bila mana bertentangan dengan dalil, kita tidak akan mengikutinya siapapun yang berkata. Karena yang diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk kita ikuti adalah dalil. Adalah Al-Quran dan Hadis, dan yang diikuti adalah Nabi SAW. Ya, bila mana keliru, ini yang kedua, bila seseorang ulama yang kita pelajari ilmu mereka keliru, ya kita juga tidak mengatakan bahwa dia manusia yang menyimpang keluar dari kebenaran atau keluar dari ajaran yang benar, lalu kita sebut-sebutkan, kita gembar-gemborkan kesalahan-kesalahannya, bahkan dikeluarkan dari Ahlussunnah, bahkan dikeluarkan dari Islam, ini sama sekali tidak benar. Bukan hanya ini, kekeliruan Imam Nawawi dalam syarah Muslim ini sendiri banyak kekeliruannya, bahkan dalam masalah yang prinsip, dalam masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sempat mengumpulkan semenjak awal ya, takwil-takwil nama dan sifat-sifat Allah yang dilakukannya atau sekedar menukilkan dari Al-Maziri, dari Qadhi Iyad, karena memang di zamannya itu seperti zaman kita sekarang ini. Ya, yang berdominan adalah pemahaman mentakwil sifat-sifat Allah. Karena ketika zahirnya tidak diinginkan. Zahir dari sifat itu tidak inginkan, dia jadikan konsekuensinya sama dengan sifat makhluk. Seperti murka, ya seperti gembira, seperti turun, seperti istiwa, seperti tangan. Ini semuanya kabar dari Allah dan Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah. Tetapi konsekuensi sifat ini bila ditetapkan adalah sama dengan makhluk, maka mereka memalingkan maknanya. Dipalingkan makna ini bukan tangan maksudnya. Turun itu turunnya rahmat, murkanya itu menurunkan siksa, bukan karena marah. Rahmat yang mengasihi itu bukan karena hati, karena kalau mengasihi kan sifat hati. Murka itu ghalayanu damil qalbi, marah itu adalah menggelegarnya, mendidihnya darah di hati. Dan ini tidak mungkin pada Allah. Ya, akhirnya mereka takwil. Yang maksudnya adalah iradatul intiqam. Marah itu artinya Allah menginginkan untuk menurunkan hukuman. Itu, jadi ditakwil maknanya. Ya, ini pesat sekali marah di zaman mereka ini. Ya, di zaman mereka ini. Jadi, bisa jadi itu kesalahan yang mereka ma'adzur. Dan bahkan ada karangan Imam Nawawi yang menjelaskan dia kembali kepada metode para sahabat, generasi terdahulu dalam berkeyakinan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, menafikan kesamaan Allah dan Allah dengan makhluknya dalam apa yang ditetapkan, tanpa ada ta'wil, tanpa ada ta'til, tanpa ada takyif, tanpa ada tamsil, tanpa ditakwilkan maknanya atau lafaznya, tanpa ditolak, ya, ta'til, tanpa disebutkan bagaimana-bagaimananya, atau tanpa diserupakan dengan makhluk Allah. Ini yang ada dalam sebuah karyanya sebagai bukti bahwa beliau benar-benar kembali dari mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang itu pun sekalipun keliru, tapi Imam Nawawi tetap ulama besar. Karena memang sebagian orang beberapa waktu yang lalu membakar kitab ini. Ya. Sekitar puluhan tahun yang lalu membakar Fathul Bari, membakar Al-Minhad Syarh Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj karangan Nawawi, karena penyimpangan atau dianggap adalah penyimpangan fatal yang mengeluarkan dari Islam, dan ini kitab sesat. Mereka bakar. Ini penyimpangan juga dalam pemikiran ekstrim yang luar biasa, tidak menerima ulama itu salah. Mereka menganggap mereka para malaikat, dan juga tidak menanamkan taklid kepada mereka, sehingga kalau pun salah itu benar. Ini yang taklid, benar salah pokoknya kalau dari dia sudah, ya, sekalipun benar-benar salah tapi tetap benar. Nah, ini taklid buta namanya, dan kita tidak menanamkan ini sama sekali. Kita mengajak kaum muslimin kepada kebenaran yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi dan generasi setelah mereka. Ya, karena mereka lah yang pemahamannya direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Pengamalan mereka direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka sudah ada jaminan surga. Ya, untuk para sahabat dijamin surga. Kalau kenapa dijamin surga kira-kira? Apakah karena pemahaman mereka keliru? Atau amal mereka tidak baik lalu dijamin surga? Tidak akan mungkin. Tapi karena memang nilai mereka itu bukan karena hanya sekedar berada di zaman Nabi, tetapi karena itu. Ya, baiknya hati mereka, kata Abdullah bin Mas'ud, man kana mustannan falyastanni biman kan mimman qadamat. Barang siapa yang mengambil tuntunan, maka ambillah tuntunan dari orang yang sudah mati. Itu para sahabat Nabi SAW. Kata ulaika ashabun Nabi SAW. Itu para sahabat Nabi. Fa innahum abarru hadhil ummati quluban atau atharu quluban. Sungguhnya mereka orang yang paling bersih hatinya dari umat ini. Karena Allah yang menyatakan demikian. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Dalam surat Al-Fatah, ya, ketika mereka berbaiat, ya, Allah mengatakan bahwa Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Kalau Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, kalau seandainya dalam hati mereka ada kebencian kepada agama, tentu Allah tidak akan ridha. Tidak akan ridha. Nah, ini yang menjadi alasan kita kenapa memang pemahaman para sahabat dan pengamalan para sahabat itu sebagai barometer kita untuk memahami dan mengamalkan agama. Ya. Bukan yang baru-baru tidak ada jaminan. Yang baru-baru tidak ada jaminan, siapapun orangnya, secerdas apapun juga. Tidak ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Sementara pengamalan para sahabat, pemahaman para sahabat, itu sudah ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Bahkan, bila mana mereka keliru karena manusia, Nabi SAW meluruskan pemahaman mereka. Kalau ada pengamalan mereka keliru, Nabi SAW meluruskan pengamalan mereka. Jadi, hasilnya apa? Bersih. Ya, bersih. Ya, murni. Nah, ini yang perlu kita tekankan bahwa sekalipun di sini kita mengatakan bahwa Imam Nawawi keliru, tetapi Imam Nawawi di mata kita ya, adalah seorang ulama besar dan kita mencintainya, memuliakan dan menghormatinya, dan kita terus berdoa semoga Allah SWT memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Sekian banyak dari perkataannya yang sudah dibaca ya. Semenjak awal sampai sekarang ini setiap hadis kita membaca perkataannya. Ya, setiap hadis, setiap perkataannya yang menguraikan hadis kita baca. Jadi setiap kita membaca kata-katanya, dia mendapat pahala. Ya, mendapat pahala. Rahimahullahu ta'ala. Baik, kita baca 6005. Kata Imam Muslim, haddathana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala haddathana Affan bin Muslim, qala haddathana Wuhaybun, qala haddathana Ayyub, an Abi Qilabata, an Anasin, رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها. Itu yang tadi qala yaqilu. Di sini ada fayaqilu. Kalau fayaqulu berkata, kalau fayaqilu tidur siang. Fayaqilu عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا قالت عرقك أدوف به طيبي. Ini kalau dari redaksinya hadis ini sekalipun dari Anas, tetapi musnadnya, yaitu penyampai hadis ini dari Nabi adalah ibunya. Karena yang bercerita di sini ibunya, An Ummi Sulaim. Ya, di sini faedah yang terpenting bahwa sahabat meriwayatkan dari sahabat. Anak meriwayatkan dari ibu. Ya, ini faedah-faedahnya, sahabat meriwayatkan dari sahabat, yaitu Anas meriwayatkan dari ibunya Ummu Sulaim, sahabat Nabi, dan bahkan kerabat Nabi, kemudian anak meriwayatkan dari ibu. Ini keluarga yang luar biasa. Anas, sang anak meriwayatkan dari ibunya, Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ia bercerita bahwa Nabi SAW ya, biasa datang ke rumahnya. Fayaqilu indaha, dan tidur siang di rumahnya. Fatabsutu lahu nit'an. Ini yang tadi saya sampaikan. Bisa jadi yang dimaksud tidur di tempat tidurnya, yaitu Ummu Sulaim menyediakan alas tidur Nabi itu dari alas tidurnya sendiri, bukan di tempat di tempat atau di kamar dia tidur, tapi alas tidurnya yang disediakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqilu alaihi, maka Nabi tidur di atasnya. Wa kana katsiral araq, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak keringat. Ya, fakanat tajma'u araqah, Ummu Sulaim mengumpulkan keringat-keringat Nabi, menyekanya, fataj'aluhu fi at-tibi wal qawarir. Dia masukkan atau dia jadikan di tempat wangi-wangian atau di botol. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ummu Sulaim, hadza. Wahai Ummu Sulaim, apa ini? Kata Ummu Sulaim, qalat araquka, ini keringatmu, adufu bihi tibi. Itu saya campur dengannya wangi-wangian saya. Jadi dia sudah punya minyak wangi dan keringat Nabi dicampurkan ke minyak wangi dia. Nah, ini yang membuat dia menjadi lebih wangi, yang tidak tertandingi wanginya oleh minyak wangi yang manapun juga. Karena pencampurnya tidak ada duanya di dunia. Dan pencampurannya, karena memang minyak wangi itu kan campuran dari minyak-minyak wangi. Ya, yang jenis ini dicampur ke sini, kemudian mereka nanti, oh ini lain harumnya, maka dibuat nama. Kemudian campur lagi ya dengan jenis yang lain, nanti muncul wangi-wangi yang khusus lagi, dibuat nama. Campuran yang tidak ada tandingan, jadi ini adalah keringat Nabi. Ya, jadi minyak wangi itu ada, kemudian dimasukkan keringat Nabi dalamnya, akhirnya bercampur dengan minyak wangi yang ada, dan keringat Nabi wangi, dan wangi yang dihasilkan tidak ada tandingannya. Ini yang dimaksud dengan adufu bihi tibi, keringatmu yang aku campurkan dengan minyak wangiku. Ya. Maka dia menjadi wangian, minyak wangi yang paling wangi, kata Ummu Sulaim sebagaimana dalam riwayat yang pertama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu 1, 2, 3 hadis ya, di bawah bab ini. Ya, banyak pelajaran yang mungkin bisa kita ambil. Yang pertama, kerendahan hati Nabi SAW ketika dia ya, menyempatkan tidur di rumah kerabatnya. Ya, dan bukan 1-2 kali, karena kata-kata kana yaktina, biasanya Nabi datang ke rumah kami. Dan bahkan Anas pernah bercerita, Nabi SAW ke rumah mereka sekedar untuk sholat bersama mereka, sholat sunat. Ya. Dan posisi makmum didambil dari cerita ini. Dari cerita Anas ketika Nabi SAW sholat di rumah mereka, maka Anas dengan adiknya yang masih kecil ya, di belakang Nabi, sementara ibu mereka di belakang mereka lagi. Ya. Ini pelajaran tentang bagaimana menyusun saf makmum yang terkumpul antara laki-laki lebih dari satu orang makmumnya, kemudian perempuan, tetap saja perempuan di belakang saf laki-laki. Ya, di belakang saf laki-laki. Dan ini dilakukan di rumah Ummu Sulaim. Ya, di rumah Ummu Sulaim. Kemudian juga cerita tentang memakai alas dalam sholat, memakai alas untuk sholat. Ini juga terjadi di rumah Anas, di rumah Ummu Sulaim. Ketika Nabi ingin sholat di sana dan mereka menyiapkan tikar yang sudah tua, yang sudah lusuh dan bahkan sudah keras, untuk agar tidak sakit ketika sujud, maka mereka bersihkan air. Hadis dalam Sahih Muslim sudah kita pelajari. Dibersihkan air agar dia lembut. Ya, tikar kayak tikar pandan itulah, dari daun, dari kulit atau dari daun kurma. Ketika sudah tua, dia mengeras. Nah, itu jadikan sebagai alas untuk sholat. Dan karena keras, dikhawatirkan menyakiti wajah Nabi, maka dibersihkan air sehingga dia lembut kembali. Nah, ini juga terjadi di rumah Ummu Sulaim. Ini menunjukkan bahwa betapa seringnya Nabi berkunjung ke rumah beliau, dan ini juga menunjukkan betapa dekatnya mereka di hati Nabi. Kedekatan Ummu Sulaim, spesialnya Ummu Sulaim bagi Nabi, sehingga tidak ada wanita kerabatnya yang dia tidur di tempat tidurnya selain dari Ummu Sulaim. Dan juga kedekatan Nabi dengan Anas anaknya. Ya. Dengan Anas anaknya dan seterusnya. Ya, ini yang juga menjadi pelajaran bagi kita ya, tentang ketawadhu. Ini juga termasuk fadilah. Ya, di antara yang ada dalam hadis ini, fadilah keringat Nabi yang harum, kemudian fadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa kerendahan hatinya, dan baginya manusia itu mesti didekati sebagaimana yang telah dilakukannya, mendekati banyak orang, bahkan menyediakan waktu untuk berkumpul dengan orang-orang biasa yang tidak mungkin berkumpul. Kalau berkumpul dengan sahabat-sahabatnya yang besar-besar, mereka tidak akan mungkin datang. atau mungkin dari jarak-jarak jauh karena sungkan berada dengan berkumpul dengan di situ ada Abu Bakar, ada Umar, maka Nabi SAW spesialkan waktu untuk bersama mereka. Kisah tentang budak pelayan-pelayan tadi, budak-budak datang untuk membawa air, kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalamnya. Ini khusus untuk mereka. Sebagaimana Nabi SAW mengkhususkan waktu untuk perempuan yang fi akliha syai'un, yang di akalnya ada sedikit penyakit, ya, Nabi SAW perhatikan dia, berikan perhatian yang luar biasa, bahkan lama berjalan dan dipegang tangannya oleh wanita tersebut. Nabi mengikuti apa yang merupakan keinginan dia. Ini juga merupakan keutamaan Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga menjadi pelajaran yang bermakna bagi kita dalam kehidupan kita, untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.